hujan di malam yang dingin. Ku menangis selimut di tubuh ini. Sayupku dengar lolongan anjing malam di kesunyian malam yang dingin. Entah mengapa hati jadi gelisah. Memisahkan cinta kita, kota Medan kini engkau di sana. Elisa, oh Elisa, di jantungku tak terukir namamu. Elisa, oh Elisa, di nadiku ada cinta kasihmu. Dua pulau memisahkan kita.